Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alahi ashabihi wa man wala. Qala al-imam Abdurrahman bin Nasir al-Sa'idi rahimahullah, ya, sebagian ulama menyebut dengan as-si'idi di kasrah, tapi seperti yang tertera pada kitab itu di fathah as-Sa'idi. Ada sebagian yang membaca as-si'idi, tapi pada kitab kita tertulis apa? As-Sa'idi di fathah. Babun al-khawfu minasyirk. Bab tentang takut dari kesyirikan. Ya, sudah kita jelaskan bahwasanya penting bagi kita untuk membangkitkan rasa takut dari kesyirikan. Karena bahaya kesyirikan sangat besar. Dan seseorang yang takut dari sesuatu cenderung dia akan berusaha melindungi diri dari sesuatu yang ditakuti itu. Dia akan melindungi dirinya dari hal itu, dia akan berusaha lari, ya, menghindar dari yang ditakutinya. Nah, demikian pula takut dari kesyirikan. Kita harus berupaya membentengi diri dari kesyirikan, menjauh sejauh mungkin dari kesyirikan. Terlebih dahulu As-Sa'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya kesyirikan itu, ya, dalam hal tauhid ibadah, ya. Karena pembahasan kitab tauhid ini adalah tauhidul ibadah, tauhid uluhiyah. Bukan asma wa sifat. Ya. Qala asyirku fi tauhidil ilahiyah wal ibadati. Syirik dalam hal tauhid ilahiyah dan ibadah, yunafi tauhidah kullal munafati. Akan menafikan, menafikan artinya menghilangkan, menghabiskan, ya, at-tauhid kullal munafa, tauhid seseorang kullal munafa, dengan seluruh penafian, artinya tidak menyisakan tauhid sedikit pun sampai ke akar-akarnya, habis ternafikan karena kesyirikan dalam hal ibadah. Wa huwa nau'ani, dan dia yaitu syirik terbagi menjadi dua. Syirkun akbaru jaliyun, yang pertama syirik besar jali, syirik besar yang jelas yang nyata dikatakan jaliyun, jelas, karena ya kebanyakan kita mengetahui kalau itu syirik, diketahui oleh banyak orang. Nah, wa syirkun asgaru khafiyun, yang kedua adalah syirik kecil yang samar, dinamakan samar khafiyun karena khafi ala kathirin minan nas, samar atas kebanyakan orang. Jangankan kita, para sahabat radhiyallahu anhum di awal-awal Islam, tersamarkan atas mereka beberapa jenis syirik kecil. Contohnya apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Pernah suatu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan sahabat Umar radhiyallahu anhu bersumpah dengan nama bapaknya. Dan ini kebiasaan orang-orang Quraisy ketika itu, bersumpah dengan nama bapak-bapak mereka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian melarang mereka, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Jangan bersumpah dengan nama nenek moyang, jangan. Barang siapa yang ingin bersumpah, falyahlif billah, maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah. Ini syirik kecil, kata ulama. Al-halif bighairillah, sumpah dengan selain nama Allah adalah syirik kecil. Samar. Sampai samar di kalangan para sahabat. Nah, makanya dikatakan oleh Syekh di sini, syirkun asgaru khafiyun, syirik kecil yang sifatnya samar, tersamarkan oleh sebagian besar orang. Qala fa amma syirkul akbar, adapun syirik besar. Ya, setelah menyebutkan dua pembagian ini, Syekh kemudian menyebutkan definisi dari masing-masing pembagian. Adapun syirik besar fahuwa, yaitu an yaj'ala lillahi niddan, dia menjadikan bagi Allah niddan, tandingan. Yad'uhu kama yad'u Allah, dia beribadah atau berdoa kepadanya sebagaimana berdoa kepada Allah. Doa adalah salah satu jenis ibadah yang sifatnya zahirah, nampak. Dan Syekh di sini menyebutkan doa bukan berarti pembatasan, ya, tapi mewakili jenis-jenis ibadah yang lain yang sifatnya nampak. Jika dipalingkan kepada selain Allah, maka itu syirik besar. Aw yakhafuhu aw yarjuhu aw yuhibbuhu ka hubbillah. Naam, al-khauf war-raja wal-mahabbah, ini jenis ibadah yang sifatnya bagaimana? Sifatnya batinah, tersembunyi. Rasa takut, rasa harap, rasa cinta itu kan tidak terlihat, ada di dalam hati. Maka tiga jenis ibadah ini, ya, al-khauf war-raja wal-mahabbah, mewakili ibadah yang sifatnya apa? Batinah, tersembunyi. Nah, jadi memalingkan ibadah kepada selain Allah, baik ibadah itu yang zahir nampak maupun yang batinah tersembunyi, itu adalah syirik besar. Oleh karena itu Syekh mengatakan setelahnya, ya, menyebutkan dengan ungkapan yang lebih umum, qala au yasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadati. Ini ungkapannya lebih umum, mencakup itu tadi yang disebutkan sebelumnya, yang nampak maupun yang tersembunyi. Atau dia memalingkan lahu, untuk tandingan selain Allah tadi, salah satu dari jenis-jenis ibadah. Nah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk senantiasa terus mengulang makna atau definisi dari ibadah, supaya kita tidak salah memalingkan ibadah itu. Apa definisi ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu yardah. Sebuah nama yang mencakup setiap apa saja yang Allah cintai dan Allah ridai. Baik itu sifatnya ucapan maupun perbuatan. Jadi apa saja yang Allah cintai, apa saja yang Allah ridai, maka itu ibadah. Jika itu ibadah, maka jangan sekali-kali menyerahkannya kepada selain Allah. Karena akibatnya sangat fatal, jatuh ke dalam kesyirikan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui hal itu dicintai atau diridai oleh Allah? Bagaimana? Jika Allah memerintahkannya. Sesuatu yang Allah perintahkan berarti Allah cintai dan ridai. Atau sesuatu yang Allah puji perbuatan itu, maka berarti Allah cintai dan ridai. Nah, baik. Qalat fa hadha asy-syirku, maka syirik jenis ini yaitu syirik besar, la yabqa ma'a sahibihi min at-tauhid syai'un, tidak tersisa lagi bersama sahibnya tauhid sedikit pun. Ya, ternafikan tauhidnya semuanya sampai ke akar-akarnya, tidak ada lagi aslu tauhid. Jika demikian, maka dia akan menjadi orang yang sengsara selamanya di neraka wal iyadu billah. Beda dengan orang yang masih memiliki aslu tauhid dan aslul iman, masih memiliki pokok tauhid dan pokok iman, walaupun dia meninggal dalam keadaan banyak membawa dosa-dosa besar yang dia tidak sempat bertaubat kepada Allah darinya, dosa-dosa kecil, tapi masih memiliki aslu at-tauhid wa aslul iman. Maka ma'aluhu ilal jannah. Nah, insyaallah wafarallah wa insya'ah adzabah. Baik, jika Allah menghendaki maka Allah ampuni dosa-dosa itu yang dia tidak bertobat darinya. Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki maka Allah tidak ampuni tapi disiksa terlebih dahulu, tapi juga tempatnya adalah tempat kembalinya adalah al-jannah. Baik. La yabqa ma'a sahibihi min at-tauhid syai'. Tidak tersisa. Ya, bersama sahibnya tauhid sedikit pun. Karena syirik besar. Qala wa hadzal musyriku alladhi harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Dan inilah jenis musyrik yang Allah haramkan atasnya al-jannah dan tempat kembalinya adalah neraka. Ya. Musyrik yang melakukan jenis syirik besar, memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah. Baik. Naam. Qala, kemudian kata Syekh selanjutnya, wala farqa fi hadza, dan tidak ada bedanya pada permasalahan ini, pada jenis syirik yang pertama ini, yaitu syirik besar. Baina an yusammiya tilkal ibadati, apakah dia menamakan ibadah itu, allati sarrafaha li ghairillah ibadatan, yang dia palingkan kepada selain Allah dia namakan sebagai sebuah ibadah, ataukah au yusammiha tawassulan, ataukah dia menamakannya sebagai sebuah bentuk tawassul. Ya. Au yusammiha bi ghairi dhalik. Ataukah dia menamakannya dengan nama-nama yang lain selain itu? Minal asma. Fakullu dhalika syirkun akbar, maka semua itu adalah syirik besar. Nah. Jadi tidak melihat kepada labelnya, mereknya, tidak. Tidak melihat kepada namanya yang mereka namakan dengannya, tapi melihat kepada hakikatnya. Ya. Hakikatnya jika dia memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah, walaupun dia menamakan hal tersebut sebagai bentuk tawassul, ya, tidak menamakan itu ibadah. Karena kalau dia katakan itu ibadah berarti jelas kesyirikan, kan begitu. Nah. Ya, hampir tidak ada musyrik yang menamakan ibadah yang dilakukannya sebagai sebuah ibadah kepada selain Allah. Karena kalau dinamakan ibadah oleh dia, berarti itu jelas kesyirikan. Tapi berusaha dicarikan dengan menggunakan nama-nama yang lain supaya laris. Nah, dan itu trik untuk melariskan dagangan. Ya, kasih label merek yang disukai orang. Laris ini. Ya, demikian pula doa tusyrik, para penyeru kepada kesyirikan, ya, menamakan ibadah yang mereka lakukan, ya, sebagai bentuk tawassul, bukan menyekutukan Allah, tapi ini tawassul, mengambil wasilah perantara untuk bisa sampai kepada Allah, bukan menyekutukan Allah. Atau kata syafu, mengambil syafaat untuk bisa sampai kepada Allah. Atau nama-nama yang lain seperti ini bukan kesyirikan, ini hubbus solihin. Ya. Dicatat nama-nama itu. Mereka menamakannya dengan cinta kepada orang-orang soleh. Ini bukan kesyirikan tapi cinta kepada orang-orang soleh. Nah. Tidak ada bedanya. Nama-nama tersebut tidak mengubah hakikat kesyirikan. Baik. Kenapa tidak bisa mengubah hakikatnya? Karena kata Syekh, li'anna al-ibrata bihaqaiqil asya. Karena yang menjadi tolak ukur itu adalah hakikat dari sesuatu. Lihat hakikatnya, jangan lihat namanya. Kalau nama bisa diganti, merek bisa diganti, label bisa diganti. Tapi hakikat tidak bisa diganti. Nah, karena yang menjadi tolak ukur adalah hakikatnya, Makna-maknanya duna al-fadhiha wa ibaratiha, bukan lafadznya dan ungkapan-ungkapannya. Ini kaidah barakallahu fikum, di garis bawah. Diingat, dihafalkan. Al-ibratu bihaqaiqil asya. Yang menjadi tolak ukur adalah hakikat sesuatu, bukan namanya. Apa kata syair? Ya, sudah belajar dulu. Ya, di jilid berapa itu? Jilid 3 kalau tidak salah. Apa? Umat Tani itu Syamsi Aibun Ulat Tabkiru Fakhrul Lil Hilali. Ya, begitu. Nah, ya, syair mengatakan jenis mu'annath pada kata syams, matahari, itu bukan aib. Syams itu disifati mu'annath dalam ilmu nahwu. Ya. Tapi apakah aib bagi matahari yang memiliki manfaat yang besar bagi seluruh alam dengan cahayanya yang terang menderang? Tidak mengubah hakikat itu. Padahal dia mu'annath dari sisi lafadz. Tapi manfaatnya sangat besar. Jadi lihat hakikat dari matahari, jangan lihat dari namanya walaupun dia mu'annath. Nah. Wala tadhkiru fakhrun lil hilali. Dan bentuk mudzakkar, ya, jenis mudzakkar pada hilal itu bukan sebuah kebanggaan. Hilal itu kan kalau dibaca hilal, ya, tidak ada tanda-tanda mu'annathnya. Dia mudzakkar. Tapi apakah itu sebuah kebanggaan? Bisa mengubah hakikatnya yang tadinya kecil. Hilal, tahu hilal? Bulan yang baru muncul itu kecil, bulan sabit. Bisa enggak membesarkan dia dengan apa namanya? Kedudukannya sebagai mudzakkar dalam ilmu bahasa. Enggak bisa. Dia tetap kecil. Dia tetap bulan sabit. Walaupun dia mudzakkar. Difahami? Jadi yang menjadi hakikat apa? Apa yang menjadi tolak ukur apa? Hakikat sesuatu, bukan namanya. Apalah arti dari sebuah nama? Nah, demikian pula nama-nama kesyirikan ini. Nama samaran, ya kan? Hati-hati dari nama-nama samaran. Apalagi nama samaran untuk kesyirikan. Nah, du'atul dolal, para da'i penyeru kepada kesyirikan akan memberikan nama-nama samaran untuk kesyirikan supaya laris, bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Ya. Oleh karena itu kata Syekh di sini mengatakan la farq, tidak ada perbedaan. Mau dinamakan tawassul, mau dinamakan cinta kepada orang-orang soleh, kalau hakikatnya adalah menyerahkan atau memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Waliyadzubillah. Baik, ini syirik besar. Sekarang jenis yang kedua kata beliau mendefinisikan wa amma syirkul asghar, dan adapun syirik kecil, fahuwa jami'ul aqwali wal af'al, adalah seluruh ucapan dan perbuatan allati yutawassalu biha ila syirk, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ucapan apa saja, perbuatan apa saja yang bisa menjadi wasilah perantara kepada kesyirikan, maka itu adalah syirik kecil. Nah, kemudian belum mencontohkan. Contoh syirik kecil adalah galghulwi fil makhluk, seperti bentuk ekstrim melampaui batas terhadap makhluk. Alladzi la yablughu rutbatal ibadah, yang tidak sampai pada tahapan ibadah. Karena kalau sudah sampai pada tahapan beribadah kepada makhluk, itu syirik besar, kan begitu. Ya, ini masih dalam tahapan ghulu, melampaui batas ekstrim. tapi tidak sampai beribadah kepadanya, itu syirik kecil. Ya, bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk gulu kepada makhluk yang tidak sampai kepada tahapan ibadah seperti ittikhadul qubur masajid, ya. Biasanya gulu kepada makhluk itu gulu kepada para nabi dan orang-orang soleh. Di antara bentuk gulu kepada mereka yang itu merupakan syirik kecil karena wasilah kepada syirik besar adalah membangun kuburan mereka dibangun sebagai masjid tempat ibadah. Ya. Binaul masajid alal kubur. Membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan orang-orang soleh. Idza mata fihim ar-rajul salih awil abdus salih banau ala kuburihim masajid usawwaru tilka suwar. Disebutkan dalam hadis ini bentuk gulu orang-orang Yahudi dan Nasara jika mati di tengah-tengah mereka orang soleh, maka kuburan orang soleh tersebut akan dibangun masjid di atas. Dan bentuk yang lain adalah membuat patung-patung orang soleh. Belum sampai kepada beribadah kepada patung itu. Sekedar membuat saja. Belum sujud, belum ruku, belum meminta-minta kepada patung itu sudah syirik kecil. Karena dia adalah wasilah yang mengantarkan kepada syirik besar. Dan berapa banyak atau betapa banyaknya la kafarallah, semoga Allah tidak membuatnya banyak lagi. Patung-patung yang dibuat di zaman kita ini, Allahul Musta'an. Nah, dijadikan monumen, tempat peringatan, memperingati jasa ini, jasa itu dan seterusnya. Yang disebabkan karena kejahilan terhadap ilmu tauhid. Baik, itu contoh apa? Bentuk ekstrim gulu terhadap makhluk yang tidak sampai pada rutbatul ibadah. Apa saja tadi? Membangun masjid di atas kuburan para wali orang soleh. Atau membuat patung-patung orang soleh. Wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Qala wa kal halifi bi ghairillah. Contoh syirik kecil yang lain adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Seperti yang sudah kita singgung tadi. Ya, kenapa syirik kecil dinamakan samar? Nah. Namun di sini perlu diperhatikan bahwasanya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala dikategorikan syirik kecil jika itu hanya sekedar ucapan, tidak sampai mengagungkan al-mahluf, ya, tidak sampai mengagungkan orang yang dia bersumpah dengan selain nama Allah sama dengan mengagungkan Allah. Kalau sudah mengagungkan al-mahluf, orang yang dia bersumpah dengan selain nama Allah mengagungkannya sebagaimana mengagungkan Allah, maka sudah menjadi syirik. Syirik besar. Tapi yang dimaksud di sini adalah sekedar ucapan saja. Yang keluar begitu saja seperti kebiasaan orang-orang Quraisy biasa bersumpah dengan nama nenek moyang mereka. Oleh karena itu ulama mengatakan ini adalah jenis syirik kecil. Karena tidak sampai pada tahap mengagungkan selain Allah sama dengan mengagungkan Allah. Jadi dilihat dari ta'zimnya, ya, bentuk pengagungannya. Nah, baik. Qala wa yasiru riya, dan contoh yang lain adalah riya yang sifatnya sedikit. Sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Apa definisi riya? Riya tazahara, menampakkan amalan, menampakkan amalan. Dia beribadah kepada Allah, tapi dia tampakkan untuk dipuji sebagai seorang yang abid, orang yang rajin ibadah, yang ibadahnya bagus dan seterusnya. Ingin mendapatkan pujian dari ibadah yang dia lakukan untuk Allah. Ya, kalau dia lakukan untuk manusia itu syirik besar. Dan cara untuk melawan riya ini, supaya seseorang terhindar dari riya adalah cari lawannya. Riya apa tadi? Menampakkan amalan. Supaya kita selamat dan bisa membentengi diri dari riya apa? Apa lawan menampakkan amalan? Sembunyikan amalan. Ya, dengan menyembunyikan amalan maka seorang akan terselamatkan dari riya yang merupakan syirik kecil. Namun kata ulama, di sini dirinci. Jika dia adalah seorang kudwa, seorang tokoh yang dijadikan sebagai panutan oleh orang banyak, maka tidak mengapa dia menampakkan amalan dengan tujuan apa? Diikuti. Dijadikan sebagai kudwa, panutan. Itu bukan riya. Tapi ala kulli hal, ya, menyembunyikan amalan tentu lebih afdol. Nah, baik. Walahwi dalik dan yang semisal itu, ya, beliau mencukupkan menyebutkan di sini dengan 3 contoh. Contoh syirik kecil, anda ulangi kembali, bentuk gulu kepada makhluk yang tidak sampai pada tahapan ibadah. Kemudian yang kedua, bersumpah dengan selain nama Allah dan riya yang sedikit. Contoh yang lain, misalnya ya, kita tambahkan supaya lebih jelas. Lapsul halqati wal khayti, nanti akan disebutkan sebuah bab oleh al-muallif tentang permasalahan ini. Nah, memakai gelang ya, atau cincin atau apa yang melingkar di tubuhnya, wal khayt ataukah benang untuk menangkal bala dengan keyakinan itu adalah sebab. Ini syirik kecil. Pakai cincin. Cincin apa? Cincin apa? Bukan cincin biasa. Ya kan? Bukan cincin yang biasa untuk pakai, cincin besi itu. Ya. Atau kalung, atau gelang. Atau juga biasa ada yang pakai benang. Ya, nah. Dengan keyakinan ini sebab saya bisa terjaga dari bala, malapetaka, bahaya, bencana, dan seterusnya. Itu syirik kecil. Bisa mengantarkan kepada syirik besar, meyakini benda itulah yang menyelamatkan dia dari malapetaka. Dia wasilah perantara yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Contoh yang lain, adzabahu bimakanin yudzbahu fihi lighairillah, nanti juga ada babnya. Menyembelih kepada Allah di tempat yang biasa disembelih untuk selain Allah. Ada tempat keramat, misalkan pohon keramat. Ya. Kita contohkan dengan pohon karena di sini gampang dipahami. Ada pohon di depan situ. Orang pergi di situ menyembelih dan biasa menyembelih di situ, melakukan persembahan. Ya. Ya, orang musyrik biasa ke situ. Ada seorang Muslim datang ke situ menyembelih untuk Allah. Tapi di tempat itu. Nah, ini bahaya. Syirik kecil. Kenapa? Karena bisa mengantarkan kepada syirik besar, yaitu menyembelih untuk penunggu pohon keramat itu. Ya. Jadi paham kaidahnya. Syirik kecil adalah setiap ucapan atau perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik besar. Maka semuanya adalah, maka itu adalah syirik kecil. Jadi kalau kita paham kaidahnya, ya kita tidak terbingungkan dengan masail-masail yang ada, permasalahan-permasalahan yang bagaimanapun bentuknya, kalau kita sudah paham kaidah ini, maka kita langsung bisa menilai itu syirik kecil. Nah, contoh banyak. Tapi dengan memahami satu kaidah ini kita bisa menilainya. Barakallahu fikum. Baik. Waktu sudah masuk. Sudah setengah jam kita belajar. Iya. Cukup dulu sampai di sini. Ya, kami masih ada jadwal yang lain nanti Mbak Desya antum harus meroja. Masih ada beberapa pembahasan ya yang belum dibahas di sini, termasuk juga tambahan faedah perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil. Ada beberapa perbedaan di antaranya di sini disebutkan 5 perbedaan ya, nanti akan kita sebutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Ila hunna tafaddalu jazakumullahu khairan subhanakallahumma